Oke, sekarang kami Bandung Musik kedatangan Kang Hendra, pengamen jalanan. Pengen tahu, perkenalkan dulu namanya siapa aja? Nama saya Hendra. Nama saya Radan. Nama saya Ramdan. Kita Kentrum. Nama saya Jack Budin. Jack. Oke, okay, Kang Jack. Iya, Kang, bisa lagu Sunda? Alhamdulillah ada. Bisa. Okay. Pengen satu dong. Satu lagu yang lumayan fenomenal. Iya. Daun Puspa. Coba. Siap. Di sawang tika anggangan daun puspa saya pisang daun jadi hiasan pantes na ayah di taman Terima kasih. pasean durian cepetan asal kula basilah. Oh, yeah. Kogoda cocoba lamun urang pina tong arah kawas lahir wanita tong eso ngadoja dak bubu eta goda. Sami-sami.